dan rata-rata dimasukkan dalam kategori bai'ul gharar. Dipahami ya? Ketika betul-betul tidak ada wujudnya, tidak boleh. Atau betul-betul tidak bisa diserah terimakan, maka tidak boleh diakad jual belikan. Namanya bai'ul gharar. Ada mulamasa, ada munabadha, ada bai'ul hasad, ada asabul fahl, ada dharbul jamal, macam-macam. Sekian banyak yang disebutkan dalam periwayatan hadis, itu semuanya kembali pada pembahasan ini, bai'ul gharar. Yang mungkin bisa kita sebutkan yang kekinian ya. Kalau membahas yang di masa lalu terlalu banyak, yang dibahas mungkin sekarang ini kekinian. Kita mulai dari dunia perairan. Yang punya tambak, yang punya kolam, ya, yang punya budidaya ikan. Barakallahu'alaikum. Apa hukumnya bai'us samak fil ma? Menjual ikan yang dalam airnya. Antum punya tambak, tambak bandeng, tambak udang, tambak sekian meter, sekian hektar begitu. Kamu bilang sama pemborong, semua yang kamu lihat ini, saya punya tambak ini 1 hektar ini. 1 hektar ini saya bagi menjadi 6 petak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 petak ini, 1 hektar ini. Ini tambak bandeng. Ini bandeng-bandeng super ini. Ini semuanya saya jual kepada antum 500.000. 1 hektar ya, akhi. Bandeng apa ini? Hukumnya apa ya, Pak? Loh kok diem? Hukumnya apa ini? Jangan mentang-mentang gak punya tambak terus bingung. Ya udah, saya ganti kolam ikan. Antum budidaya lele. Ada kan? Lele ini 10 kali 10 besar ya, gede deh kan, 10 kali 10 lele ini, kelihatan ikannya, masya Allah gitu, wah banyak ini, orang ini 10 kali 10 ini empang saya ini, lele yang ada di sini saya jual 5 juta, hukumnya apa ya kan? Hukumnya apa ini? Saya sebagai ikhwan punya budidaya gurame. Hah? Dia punya empang, guramenya, segala macamnya. Ini saya jual 5 juta. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Coba diem. Ya sudah, saya contoh lagi. Ada sebagian ikhwan jual beli ikan hias. Ikan hias taruh di mana? Ikan hias taruh di akuarium, akhirnya tempat-tempat yang jernih airnya, kelihatan ikan koi segala macamnya itu, ikan lohan segala macamnya ya, ada yang tersendiri, piranha atau apa gitu, atau ikan dolar, masya Allah. Apa hukumnya jual ikan dalam air? Namanya bai'us samak fil ma. Ya Allah, ini harusnya dikasih ada sesuatu yang menarik ini, door price namanya harusnya. Apa tuh price ya, Pak? Hukumnya apa? Hah? Kenapa enggak boleh? Kalau Anda mengatakan boleh, itu lebih enak karena hukum asal. Dalilnya mana? Wa halallahul bai'a. Anda mengatakan tidak boleh, itu berat. Apa alasan yang mengatakan tidak boleh? Tuh iki sing jawab iki sih. Hukumnya apa? Tidak bolehnya kenapa? Apa? Speaknya jelas tadi. Ini empang lele saya 5 juta, empang gurami saya 5 juta. Tadi yang buanteng 1 hektar 500.000, kebanyakan ya 100 juta sudah. Jelas tuh harganya. Pasar apa? Dan itu kan Quran sama saya. Usah nanti pasar atau jual sendiri. Ini kan jual gelondongan ini. Nanti kan terserah itu mau jual kiloan, mau jual apa kan terserah itu. Nanti sekarang sama saya, sama saya pulaannya ini. saya pemilik barang mengatakan sekian, sekian, sekian. Yang dibilang, dibilang apa tadi? Boleh atau enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Belum jelas? Belum jelas barangnya. Ikan. Oh, jumlahnya. Secara mutlak, berarti ketika ada orang yang jual ikan hias tuh, di akuarium, hukumnya apa itu? Enggak boleh. Ikan dalam air, nggak boleh. Nah, anak yakin antum ada yang punya akuarium, ada yang punya mana? Nah, berarti antum nggak halal tuh antum punya akuarium. Antum jual beli ikan dalam air, katanya nggak boleh. Nah, mulai dirinci katanya. Apa perinciannya? Itulah kaidahnya, yang dibahas sekarang itu realnya. Kata saya menjual dua usatus, itulah kaidahnya antum ketika ngaji seperti ini dikasih kaidah, kaidah, kaidah, kaidah. Sekarang penerapan. Taunya saya ustad, empang saya ini lele 5 juta, wani apora. Yang ini gurami ya 5 juta, wani apora. Kebanyakan kaidah itu sampean yang ngambil sudah. Saya enggak tahu kaidah seperti itu, penting ini memang cerita. Real dong, yang real langsung jawabnya itu. Jangan mengulangi kaidahnya. Hukumnya apa? Waduh. Saya tambahin keterangan sedikit. Ketika ada yang menawar, dia bilang, "Pak, saya kepengin sampling." Tahu sampling? Nah, dia nurunkan itunya, satu jarinya, jalannya. Dapat. Nih, lelenya segede ini. Cari lagi. Dapat. Wah, gede. Nih, guraminya. Wah, botolnya segede ini. Kalau tambah udang, diturunkan itunya. Tenggelam ke bawah. Set, ada pakan di situ. Set, turun. Dinaikkan. Set, ada udang yang naik pada situ. Nih, ses sekian. Kalau misalnya dia kepengen ses, yang ada itu ditimbang. Sekilo isi berapa? Kalau sekilo isi 20, namanya udang ses 20. Gede-gede. Pengertian sekilo isinya 20 biji. Namanya udang ses 20. Nah, kalau misalkan isinya 60, berarti sekilo isinya 60 biji. Udangnya ses 60. Gitu ya. Dia lebih kecil. Kalau yang sesnya 20 mahal, kalau sesnya 60 lebih murah. Terus diangkat semuanya gede-gede itu ses 20. Mahal lagi pak, sudah 1 hektar 100 juta. Gimana hukumnya ini? Hah? Kenapa tidak boleh? Tidak boleh dikarenakan ada unsur perjudian, spekulasi, gitu ya. Jadi kalau tadi jual beli ikan koi tadi tidak ada masalah. Apa juga tidak boleh? Loh, ya apa sih? Pas kira ikan koi pada menangkap ya, bos. Takut sama ikan koi kenapa? Dari kaidah yang disebutkan tadi, yang tidak boleh itu kan ketika ada unsur horor, barang tidak jelas, kemudian ada unsur spekulasi tinggi perjudian. Maka dari sekian banyak kasus yang real di masyarakat yang menjual ikan dalam air itu kan macam-macam.